iman sesungguhnya dari situlah Allah Subhanahu wa taala mencetak atau menjadikan generasi yang pernah hidup di muka bumi ini menjadi generasi terbaik di bawah panduan manusia yang terbaik juga, itu Rasulullah SAW. Manusia yang 1390 tahun berhasil mendidik dengan mencetak generasi-generasi terbaik yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, khairuna siqali sumalazi yalunahu sumalazi yalunahu. Generasi terbaik itu generasiku dan sesudahnya. Maka kita kalau mau belajar dengan generasi tadi, belajarlah dengan mereka. Di sana ada motivasi, di sana ada leadership, di sana semua ada yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini sebagai umat yang terbaik. Kenapa zaman sekarang kita tidak merasakan sensasi umat terbaik tadi? Karena tidak lain tidak bukan karena kita jauh dari tuntunan Al-Quran, kita jauh dari tuntunan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita paham dengan itu semua, bagus sekali, maka sebenarnya kehidupan kita di dunia ini kenikmatannya cuma satu. Hidup kita di dunia sebagai seorang mukmin ini kenikmatannya cuma satu, yaitu apa? Ibadah, gak ada yang lain. Para sahabat-sahabat yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mungkin dalam sebuah hadis bahwa Nabi menyatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu ketika mereka sudah diambil nyawanya oleh Allah, Allah bertanya kepada mereka, apalah, mintalah kepadaku, kata Allah. Lalu mereka mengatakan, apalagi kami mau minta ya Allah, karena sesungguhnya ini rezeki mati syahid ini rezeki yang luar biasa. Lalu Allah memaksa mereka untuk meminta kepada Allah dan Allah senang diminta. Lalu akhirnya mereka mengatakan bahwa ya Allah, kalau begitu kami minta kepada engkau agar engkau menghidupkan kembali kami ke dunia untuk kemudian kami mati lagi, hidupkan lagi, mati lagi, seperti itu. Mungkin hal yang mungkin kita sering dengar hadis tadi, kalau sebenarnya kalau kita cerna dengan baik, maka kalimat atau kata-kata para syuhada tadi itu tidak akan muncul atau tidak akan mungkin keluar dari lisan mereka kalau mereka tidak memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap iman mereka. Tidak akan muncul kalimat tadi kalau seandainya dalam diri mereka, hati mereka tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan iman yang akhirnya keluar kata-kata tadi. Maka di sinilah kita belajar sekarang bahwa sebenarnya seluruh apa-apa yang Allah perintahkan dan seluruh apa-apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, sebenarnya kalau kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan benar, ya, efeknya adalah kita itu akan pasti sehat. Jadi bahasa sederhananya, semua syariat Islam itu menyehatkan. Semua syariat yang Allah atau Nabi SAW perintahkan itu pasti bikin sehat. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan kita. Jadi kalau orang yang rutin bangun malam, tidak mungkin orang itu kena kanker. Orang yang bangun malamnya rutin atau orang yang rutin tahajud tidak akan mungkin kena penyakit-penyakit berat. Sains memang menjelaskan tentang itu. Jadi kalau kita bicara sains pada ranah Al-Quran ataupun hadis, maka sains hanya menjelaskan, tidak lebih. Saya memahami konsep bahwa kalau seandainya sains itu membuktikan, nanti repot. Kalau urusannya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, kalau seandainya sains sama Al-Quran nggak cocok, nanti mau pilih yang mana? Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa seandainya agama ini mengikuti logika manusia, maka yang harusnya diusap adalah bagian bawah sepatu, kan, karena yang bagian kotor. Tapi Nabi SAW perintahkan apa yang diusap bagian atas, gitu loh. Jadi kalau kita memahami konsep ini, maka sebenarnya apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Nabi contohkan, ikutin saja. Allah suruh tidur, tidur. Ya. Jadi Allah suruh tidur, tidur. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan malam sebagai istirahat untuk tidur. Maka malam jangan lagi begadang. Malam jangan lagi beraktivitas. Malam jangan lagi berolahraga, kecuali olahraga sama istri. Iya, itu olahraga. Sedekah malah. Ya. Abdullah ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi dan salah satu paman Nabi juga, ketika Ramadan itu selesai beliau berbuka puasa dan beliau selesai menunaikan sholat di masjid, beliau langsung pulang ke rumah, langsung menggauli istrinya, karena itu ibadah. Karena itu ibadah. Ya, jadi sesuatu yang hubungan dengan ibadah, maka bersusah payahlah kita untuk mengejarnya. sesuatu hubungan dengan ibadah dan diniatkan karena ibadah, ketaatan kepada Allah, maka bersusah payahlah kita untuk melakukannya. Yang saya mungkin gini, kalau Anda ditanya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah pergi haji atau umroh, sebutlah umroh. Kalau ditanya pengen lagi enggak? Harus. Kan jawaban semua pasti pengen. Kenapa? Ibadah kan? Pahalanya besar. Umroh ke umroh itu bisa menghapuskan dosa, membersihkan kemiskinan, banyak sekali keutamanya. Tapi kenapa kadang-kadang kita dalam konteks ibadah yang lain, kita tidak merasakan kenikmatan seperti ibadah tadi? Kenapa orang bisa luar biasa nikmat ketika mereka pergi umroh? Saya tidak tahu kenapa. Mungkin dari sesuatu yang mereka dapatkan. Tapi kenapa dia tidak mendapatkan kenikmatan tadi waktu puasa, waktu sholat, waktu tilawah Quran, waktu sholat malam atau ibadah yang lain? Artinya apa? Bisa jadi kita belum masuk ke dalam Islamnya secara kafah. Kita belum masuk ke dalam agama Allah ini secara paripurna. Sehingga apa? Kita belum merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kita belum merasakan nikmatnya masuk masjid seperti ini. Hasan, ya, Imam Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, ketika masuk masjid tiba-tiba wajahnya memerah. Kenapa memerah? Terus ada yang bertanya, ya Imam, ya Hasan, kenapa engkau memerah wajahnya? Tahukah engkau dengan siapa selainnya aku akan bertemu? Aku masuk masjid, ini masjid ini pemiliknya Raja Langit dan Bumi, kata dia. Maka kalau ada orang sholatnya ya tergesa-gesa, terburu-buru, lalu apa yang mau dicari gitu loh. Kalau ada orang baca Quran suka-sukanya dia, apalagi kayak mungkin kita sering dengar waktu Ramadan tarawih itu luar biasa cepat. Allah enggak butuh, kita yang butuh Allah. Ya. Kita yang butuh Allah. Maka perasaan tadi, kenikmatan dalam iman tadi harus kita rasakan di semua sisi kehidupan. Terutama sisi ibadah. Jadi kalau kita sudah mampu merasakan nikmatnya pergi umroh atau haji mungkin, kita juga harus minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kenikmatan dalam sholat malam. Ya Allah berikan aku kenikmatan dalam puasa. Ya Allah berikan aku kenikmatan dalam duha. Misalkan, ya Allah berikan aku kenikmatan dalam sedekah. Misalkan seperti itu. Kalau kita sudah merasakan seperti itu, maka yang terjadi adalah kita akan merasakan diri kita, Bapak Ibu sekalian, terutama hati kita akan lebih menikmati ibadah-ibadah yang sifatnya, ya, sifatnya itu seperti yang disebutkan dalam rukun Islam seperti itu, ya, ibadah-ibadah yang memang sudah diwajibkan. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti kita tidak terlalu mau berurusan dengan hal-hal yang mengganggu itu. Kita tidak mau berurusan dengan hal-hal yang mengganggu itu. Salah satu contohnya apa? Orang yang menjaga imannya, sepertinya bapak-bapak maju lagi deh. Itu depan di sana numpuk. Mungkin depannya maju lagi deh. Jika Anda membantu hajat kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, maka itu lebih baik daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Kalau ada orang bisa duduk dan dia bisa hajat yang bisa duduk dan kita bantu dia duduk, maka lebih baik daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ya, jadi sering-seringlah bantu orang, intinya gitu. Sering-seringlah bantu orang. Jadi kita akan, sekalian kita akan merasakan kenikmatan tadi, sehingga kita tidak pernah akan mau terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu kenikmatan tadi. Ya, maksudnya gimana? Gini. Salah satu yang jadi masalah zaman sekarang adalah, terutama urusan kesehatan ya, adalah terlalu banyaknya keinginan manusia zaman sekarang untuk makan. Betul? Sehingga Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman banyak di kalangan mereka yang gemuk. Iya kan? Banyak yang gemuk. Jadi gemuk itu salah satu tanda banyak makan. Itu aja kan? Orang yang menjaga makanannya, kenapa bisa gemuk? Karena banyak makan, sebentar makan, sebentar makan, sebentar makan. Dan memang ulama menyebutkan salah satu pintu masuknya syaitan adalah makan. Selesai kajian. Jadi semakin kita paham ini, Bapak sekalian, kita akan semakin merasa bahwa ternyata selama ini banyak sekali ya masalah-masalah kesehatan itu karena kita tidak menjaga, bukan iman, Kita tidak menjaga iman. Kenapa iman? Karena iman hanya bisa kita dapatkan dari hati, dari kolbu, yang kolbu tadi tidak banyak makan. Sekarang saya tanya, apakah kita bisa menangis? Anda bisa menangis atau mungkin saya bisa menangis lagi sholat, lagi doa, lagi zikir, lagi baca Quran dalam kondisi perut kenyang? Gak bisa, Pak. Maka lagi-lagi saya sampaikan, kunci sehatnya orang beriman itu adalah kolbunya. Itu kata kunci pertamanya. Kunci sehat orang beriman itu adalah kolbu. Dan kolbu itu makanannya adalah tidak banyak makan. Paham ya? Kolbu itu makanannya tidak banyak makan. Alias dia lebih senang puasa daripada banyak makan. Sebab banyak makan, kata ulama, pasti melemahkan iman. Gitu loh. Dan selain melemahkan iman, melemahkan fisik juga. Ya, kenapa orang yang berpuasa doanya mustajab? Karena kolbunya terus terikat dengan Allah kan. Kolbunya terus terikat dengan Allah, terus terhubung dengan Allah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau mau hati kita terus terasa, kurangi makan mulai sekarang. Kalau kurangi makan, apa yang terjadi? Kolbunya akan lebih lembut. Yang luar biasa lagi, kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, ya, di situ ada hal yang menarik di situ. Yang Allah ceritakan tentang biji-bijian, tentang zaitun, tentang daging, macam-macam macam itu. Maka saya pernah, kalau nggak salah, saya pernah tulis tentang, yang saya dapatkan dari seorang guru saya juga, tentang diet Al-Baqarah. Diet Al-Baqarah itu, Bapak sekalian, kata kuncinya apa? 4/6 isi piring kita isinya sayur sama buah. 4/6. Ya. 4/6 isi piring kita sayur dan buah. 1/6-nya biji-bijian. 1/6-nya biji-bijian. 1/6-nya baru protein, daging ya. Mau ikan, mau apa yang non hewan juga bisa. Itu diet Al-Baqarah-nya kayak begitu. Jadi kalau kita mulai mempraktikkan itu, sebenarnya banyak sekali penyakit bisa hilang. Kenapa? Bapak Ibu, yang jadi masalah zaman sekarang adalah banyak orang makan, yang dimakan tidak dia pahami. Udah gitu yang dimakan mineralnya gak ada, vitamin gak ada, enzim gak ada, gizinya gak ada. Contohnya apa? Kerupuk. Kerupuk, kerupuk itu isinya apa? Tepung kan? Tepungnya diapain? Digoreng. Pakai minyak? Pakai minyak. Minyaknya minyak sawit. Udah tepungnya bermasalah, digoreng lagi, dikasih penyedap. Maka lahirlah generasi-generasi kerupuk. Bukan micin, bukan. Kerupuk, generasi kerupuk itu apa? Generasi yang mentalnya kerupuk, baca Quran selembar, sudah ngantuk, disuruh bangun malam, gak mau, boro-boro jihad. Itu kerupuk. Faktanya begitu sekarang. Belum lagi kita bicara cerita tentang generasi yang sekarang isinya fast food semua si badannya. Ujung-ujungnya apa? Boro-boro diajakin jihad, ngaji susahnya minta ampun. Boro-boro jihad, bangun malam, susahnya minta ampun. Dia lebih pentingkan hawa nafsunya untuk tidur daripada bangun untuk bertemu dengan Tuhannya. Begitulah generasi sekarang. Yang kata Nabi apa? Kayak buih di lautan. Ya, kayak buih di lautan. Dan itu mungkin ya kita harus banyak-banyak minta ampun, dan bisa jadi perang kita ada di sana. Saya ngelihat foto-foto di Rohingya itu, Uyghur di Cina itu, Pak Bu, gak masuk akal. Gak masuk akal untuk sebulan kita gak usah bicara Islam gitu loh. Tapi we do nothing gitu. Kita bahkan lupa mendoakan mereka. Ngelihat bagaimana seorang wanita mungkin di Palestina dulu luar biasa sering lagi jalan, ibu-ibu gak ngapa-ngapain ditembak, dan dunia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi tadi kita jauh dari konsep-konsep ini. Jadi kalau kita bicara Islam tuh kompleksnya luar biasa. Sangat kompleks. Ya. Ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah dalam Islam, dalam Al-Quran yang tidak dibahas. Ya. Ayat-ayat yang sebenarnya kalau kita pelajari di situ luar biasa efeknya. Kenapa ada malam? Kenapa ada siang? Kenapa ada buah yang warnanya ini? Kenapa ada, katakanlah kita Indonesia ada kunyit, ada jahe, ada apa? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kita mikir terus. Kenapa? Allah pengen tunjukkan kekuasaannya di situ. Dan kekuasaannya Allah tadi hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang menjaga kalbunya, yang menjaga hatinya. Orang-orang ketika Al-Quran dibacakan, berlinanglah air mata dia. Orang-orang ketika Al-Quran dibacakan, kharu sujada wa bukiya. Obatnya hati itu apa? Al-Quran. Obatnya hati itu ada Al-Quran. Sama juga dengan ketika seseorang berobat ke dokter atau mungkin ke herbalis atau terapis, belum sembuh, dinaikkan dinaikkan sama dokternya atau terapisnya dosis obatnya. Sama ketika satu jus belum selesai, belum juga dapat getaran, naikin 2 jus, 3 jus, 4 jus, sampai akhirnya apa? Tersungkur dia di atas sejadah dengan air mata berlinangan. Dan saat itulah Allah mencurahkan kasih sayang dan rahmatnya, dan situlah semua penyakit bisa hilang dengan izin Allah, wallahi. Tapi kita tidak merasakan itu. Ayat Al-Quran dibacakan dan juga bergetar. Janji Allah apa? Allah janji dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra Allah katakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, obat. Tapi kita lupa. Ketika datang pertama kali sakit, yang kita cari dokter, rumah sakit, kita lupa ada Tuhan yang menciptakan sakit tadi. Kita lupa faiza maritu fahuwa yashfi, kata Allah. Maka kau boleh saya katakan, menangislah kita zaman sekarang karena kita jauh dari Allah. Bahkan yang jadi luar biasa lagi apa? Kita lupa bahwa kita itu ciptaannya Allah. Kita bahkan lebih senang mengatakan atau lebih ingat kita itu bikinannya pabrik-pabrik farmasi di sana, dengan obat-obatan mereka. Sedangkan Allah menciptakan manusia kayak kita ini, bahwasanya tidak mungkin Allah tinggalkan begitu rupa. Allah menciptakan kita untuk jadi Abdullah, untuk jadi manusia yang hidupnya untuk ibadah. Demikian juga mobil yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan, dia bikin ada spare part suku cadangnya. Manusia diciptakan Allah untuk beribadah, tidak mungkin tidak ada suku cadangnya. Untuk ibadah itu butuh sehat. Untuk sehat dari mana? Dari mana caranya? Dari apa yang Allah hamparkan di atas bumi. Maka Allah sampaikan di situ ada buah beraneka warna, ada daging, ada susu segala macam. Tapi manusia jahil. Kenapa jahil? Karena manusianya lebih mementingkan hawa nafsunya. Makan bukan lagi untuk menegakkan tulang subuh beribadah, tapi makan untuk kenyang. Sehingga habis kenyang apa? Ngantuk. Baca Quran satu ayat selesai. Itulah kita zaman sekarang. Pintu masuk setan tuh banyak, Pak. Salah satunya ya ini makanan. Ya. Kalau saya membayangkan, ya, saya membayangkan seandainya umat Islam ya saat ini saja menerapkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, contoh saja, sederhana saja. Kita bicara tentang penyakit-penyakit degeneratif, misalkan merajalela luar biasa, ada stroke, kencing manis, darah tinggi, asam urat. Kalau saya menerapkan 8 plus 3 plus B, 8 itu puasa Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, B-nya berbekam, saya yakin banyak penyakit bisa hilang. Islam very low budget dalam urusan kesehatan. Karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makannya kita untuk menegakkan tulang-tulang kita untuk beribadah kepada Allah. Ini yang sering orang lupa. Ya. Jadi mari kita bermuhasabah diri kita, Bu sekalian, ya. Kita merenung selama ini tuh status kesehatan kita tuh kayak apa sih? Ya. Jangan-jangan akhir kehidupan kita di masa tua hanya cuman sekedar panen penyakit dari masa muda yang kita tidak bisa kontrol itu gara-gara nafsu lagi, nafsu lagi, nafsu lagi. Banyak orang zaman sekarang, ya, tuanya sudah diabetes lah, darah tinggi lah, dia senengnya bukan seneng, semua dianggap enteng. Akhirnya apa? Akhirnya obat lagi, sampai detik ini coba Anda baca, silakan baca. Sampai detik ini diabetes itu tidak bisa disembuhkan versinya barat. Pertanyaannya, masa Allah yang Maha Kuasa tidak menciptakan obat untuk diabetes? Gitu loh. Masa Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang menciptakan, tidak menciptakan obat untuk darah tinggi? Yang sampai detik ini barat mengatakan tidak ada obatnya, harus makan obat seumur hidup. La haula wala quwwata illa billah. Kita sering menyempitkan itu semua. Bahkan yang luar biasa lagi, minum zam-zam cuma minta rezeki, jodoh, sehat. Imam Syafi'i minum zam-zam minta apa? Minta husnul khotimah, minta difahamkan Al-Quran, minta jadi ulama. Imam Abu Hanifah minum zam-zam mintanya apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan zam-zam yang ku minum ini bisa menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Kita punya sesuatu yang besar, Tuhan yang maha besar, tapi kita sering mengkerdilkan itu semua. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau saya berpikir gitu kan, sebenarnya kata kuncinya apa? Fafirru ilallah. Kembalilah sama Allah. Jawaban kehidupan kita ini ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita kembalikan pada itu, maka insya Allah, kalau mungkin kita bicara kesehatan, sering saya sampaikan, kesehatan bagi seorang mukmin itu kalau dia mengikuti apa yang Allah dan Rasul perintahkan, hanyalah buah dari ketaatannya dia. Taat pasti sehat. Orang taat gak mungkin mau makan berlebihan. Dia lebih senang imannya, dia lebih senang hatinya, dia lebih senang merasakan kenikmatan beribadah. Orang yang taat gak mungkin mau makan, semua dimakan, yang namanya rakus, kata Nabi. Orang yang beriman jaga imannya, pasti lebih senang membaca Al-Quran daripada makan, makan yang gak sehat. Harusnya sih begitu. Untuk sampai ke fase itu butuh waktu. Sekarang kita ini mungkin ya, kalau mungkin saya boleh gambarkan ya, secara umum lah saya juga mengalami fase itu. Satu makanan yang katakanlah apa ya, satu makanan yang entah sehat atau tidak sehat, satu piring gitu kan, lebih senang kita konsumsi dari mungkin ada selembar uang 50.000 yang kita keluar rumah kita, kita cari orang susah untuk kita bagikan. Kita lebih senang yang makanan dulu. Inilah bukti bahwa kita lebih mengutamakan apa? Fisiknya kita daripada hatinya kita. Sehingga nanti kalau Anda sampai pada titik di mana apa? Titik di mana Bapak sekalian, satu piring yang isinya sabar, syukur, tawadu, pemaaf, kasih sayang, jauh lebih kita butuhkan dari makanan sehat apapun satu piring yang lain. Karena makanannya kolbu kita tuh itu. Makanannya kolbu kita itu adalah sifat-sifat baik dan kebaikan-kebaikan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita sudah seperti itu Pak Bu, Masya Allah hidup kita akan indah banget. Pagi-pagi itu yang kita ucapkan ketika lihat matahari terbit, wasyamsi waduhaha walkomari izatalaha, ya. Lihat bintang di langit yang kita lihat, wan najmi izahawa, ada Allah di sana. Lihat gunung, lihat air, semua ada Allah. Di situ hatinya hidup, dia mampu melihat. Yang ini Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Allah bilang apa? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, kata Allah. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah. Kau punya hati dengan itu kau merasa, kau punya telinga dengan itu kau mendengar, bukan mata yang buta, kata Allah. Hatinya yang buta. Sehingga Al-Qur'an dibacakan tak juga menetes air mata. Terlalu keras hatinya. Al-Qur'an dibacakan tak mampu juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah sana. Ya, Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, saya mungkin ada di sini yang pernah ikut training-training gitu kan. Training yang apa ya? Apapun nama bentuknya, yang mungkin training itu ketika awal-awalnya dia doa, doanya diiringi dengan musik dan orang berlinangan air mata luar biasa dengan doa tadi. Saya sempat bingung, ini nangisnya karena doa atau karena musiknya? Kalau nangisnya karena musiknya, musibah besar. Paham ya? Dia gak bisa nangis dengan Al-Quran, nangisnya dengan musik, musibah besar bagi imannya dia. Maka kata Umar apa? Umar mengatakan, ketika engkau membaca Quran, kata Umar, maka menangislah kalian. Kalau kau tak mampu menangis, maka paksakan dirimu untuk nangis. Kalau sudah kayak begitu Pak Abu, Masya Allah. Saya kemarin sempat ada share sebuah penelitian teman, yang dia meneliti tentang orang-orang yang kena hipertensi dan dia terapi dengan Al-Quran atau dengan zikir seperti itu, dan ternyata itu yang menariknya apa, ketika orang itu dikondisikan untuk berzikir baca Quran itu, yang tensinya naik atau tinggi turun, yang tensi rendah bisa normal. Itu dahsyatnya Al-Quran ya. Masalahnya kenapa kita belum merasakan itu, karena mungkin titik kenikmatannya belum ada di sana. Ya, jadi kenikmatan yang terbaik nanti bukan makanan yang sehat, tapi kenikmatan dalam ibadah. Itu kenikmatan tertinggi kita. Kalau kita sudah mampu merasakan lebih nikmat sholat, lebih nikmat tahajud, lebih nikmat zikir, lebih nikmat tilawah Quran, lebih nikmat katakanlah berbagi atau sedekah daripada satu piring makanan yang enak, kita sudah jadi pemenang. Itu yang kata Nabi, yang apa namanya, memenangkan hawa nafsu kita. Ya, jadi kalau mau coba ala kecil-kecilan, nanti kan kalau Anda pergi kondangan, jadi kata Allah lamankan wa kulu wasrubu wala tusrifu. Kalau Anda pergi kondangan itu kan banyak makanan kan, coba datang ke sana gak usah banyak makan, makannya cuma buah sama air putih saja, habis itu pulang. Kenapa? Karena kata kuncinya ini, hunger, lapar adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Kalau kita bisa ngontrol lapar, kita bisa ngontrol yang lain. Bahkan nih saya kasih tips kepada bapak-bapak nih. Kalau Anda pengen bisa mengatur irama permainan dengan istri, kontrol lapar Anda. Serius, itu efeknya sampai ke sana. Jadi si suami itu bisa mengatur, maaf, kapan dia mau keluar, kapan istri mau keluar, bisa ngatur sampai seperti itu. Itu bisa diatur. Bahkan Islam tuh, bahkan Islam memberikan atau Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, kalau pengen anaknya laki-laki, maka suaminya yang keluar duluan. Kalau pengen anaknya perempuan, perempuan yang keluar duluan. Ejakulasi maksudnya, orgasme. Udah ada hadisnya kayak begitu. Jadi kalau ada orang anaknya laki-laki semua, awan. Bapaknya duluan. Ada hadis. Kalau ibunya yang keluar duluan, anaknya perempuan. Kalau berimbang atau benar. Anaknya 4 kan 2 laki, 2 perempuan gitu kan, nah, cocok. Jadi bisa diatur kayak begitu. Dan laki perempuan tidak sama. Mana ada ceritanya laki perempuan sama saja? Ada slogan yang dulu kan begitu kan? Beda jenis kelamin laki dan perempuan itu. Gitu ya. Nah, kita akan belajar dulu sekarang bagaimana cara memperbaiki itu semua. Tapi kata kuncinya apa? Mulai sekarang, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan imanku ini, ya, kenikmatan dalam ibadah ini lebih aku nikmati dari makanan yang sesehat apapun. Itu salah satu doanya, minta. Sehingga nanti apa? Anda lebih senang ketika Ramadan untuk banyak sholat, banyak tilawah daripada mikir bukanya apa, sahurnya apa. Ramadannya kita sayangnya apa? Buka dan sahurnya tidak lebih kurang dari 11 bulan yang lain. Gorengan, teh manis, kapan mau sehatnya? Kan gitu. Masjidnya juga menyediakan kayak begitu. Semua. Kau mesti sini. Sama aja. Yang luar biasa lagi apa? Bahkan tata krama makan lupa. Satu tahu, satu lontong. Ha. Begitu kan? Banyak begitu kan? Dan yang luar biasa lagi disiapin sirup. Sekarang sirup, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, di etiket sirup itu sekarang ada peringatan, jangan dikonsumsi buat ibu hamil menyusui sama anak-anak di bawah 5 tahun. Beberapa sirup sudah peringatan. Kenapa? Ada gula buatan di situ yang bisa bikin ginjal masalah. Anda bayangkan 11 jam berpuasa lagi detox-detoxnya minum sirup. Kalau bahasa saya itu zolim banget. Udah benar-benar udah bagus-bagus badan dikasih sirup. Belum selesai sirupnya dikasih lagi gorengan. Terus disuguhin nasi padang. Ketika beliau baca surat yang agak panjang, selesai itu. Oh. Banyakkan makan. Betul kan? Jadi kalau mau jaga kesehatan mulai sekarang kurangi makan. Makannya berapa kali sehari? Cukup sekali. Baik, kita bahas ya. Sebaik kita bagaimana Al-Qur'an mengajarkan dan bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Baik. Rasulullah ketika ba'da Isya ngapain? Tidur. Ba'da Isya beliau tidur. Terus malam nanti jam 1 jam 2 beliau bangun, sholat malam. Ya. Jadi antara waktu maghrib dan waktu matahari terbit di subuh hari itu ada pergeseran atau perubahan hormonal badan kita. Ketika matahari tenggelam, maka hormon yang bekerja namanya parasimpatik. Parasimpatik, itu malam. Parasimpatik ini Bapak-Ibu sekalian, fungsinya apa? Fungsinya hormon relax. Hormon yang mengistirahatkan. Jantung diturunkan denyutnya, peristaltik atau usus kita diturunkan gerakannya, itu malam. Ketika startnya kapan? Startnya ketika Allah tenggelamkan matahari dan sinyal matahari atau mata sinar matahari yang tidak ada lagi di otak kita, kita tangkap dengan mata tadi, itu membuat ini switching mode, langsung ke mode malam. Dan dalam Al-Qur'an surah An-Naba Allah bilang apa? Waja'alna laila libasa. Yang kami jadikan malam sebagai istirahat. Nah, Nabi mencontohkan kan, Nabi itu kan Qur'an berjalan. Nabi mencontohkan apa? Nabi ba'da Isya tidur. Makan lagi? Enggak makan. Jadi malam itu kita sudah ngapain? Sudah kalau udah tidur berarti otomatis kita ngapain? Puasa. Ya kan? Jadi malam bukan waktu tempat untuk beraktivitas. Yang pertama, malam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Kalau memakan sebelum matahari tenggelam. Itu kalau saya begitu konsepnya. Jadi nanti badannya akan enak banget. Tidak akan bisa kita bangun malam atau suri bangun atau ngantuk-ngantuk atau berat badannya. Kalau mungkin antara isya sampai ke atas itu kita banyak makan. Susah bangun malamnya, terus. Betul gak? Bener loh. Terus naikkan malam. Malam itu mulai ketika matahari tenggelam itu Allah menciptakan dalam ini kita ini, dalam otak kita ini ada kelenjar. Kelenjar ini akan menghasilkan hormon. Hormon ini namanya growth hormon, hormon pertumbuhan. Hormon yang fungsinya apa? Kalau ada sel kanker dia akan matikan, dia akan bunuh, dia akan segala macam kerusakan badan kita itu. Malam itu sama si growth hormon itu diperbaiki. Dan puncak-puncak growth hormonnya kapan? Tengah malam. Maka malam itu jangan lewat tahajud. Jangan lewat tahajud malam. Sebab waktu malam khususnya di jam 1 jam itu lagi puncak-puncaknya growth hormonnya keluar. Ya. Maka kita mulai sekarang udah mulai men-setting. Men-setting apa? Otak kita di-setting. Kalau terlambat tahajud atau enggak tahajud nyeselnya luar biasa. Kalau enggak makan apa, misalkan kelewatan makan apel enggak apa-apa, tapi jangan lewat tahajud, misalkan gitu. Settingannya otak kita nanti begitu. Kita nyesel luar biasa kalau seandainya kelewatan sholat fajar atau sholat sunnah subuh, qobliyah subuh. Kita lebih nyesel itu daripada misalkan kelewatan sahur. Jauh lebih dahsyat efeknya kelewatan sholat sunnah fajar tadi. Gitu. Nah, lalu malam kan malam. Maka teman-teman bebasnya bisa baca tuh dalam penelitian tahajud dilakukan seorang dokter dokter apa di Surabaya itu. Dokter Soleh apa nama itu. Dia cerita tentang bahwa ternyata tahajud itu efeknya luar biasa. Tahajud itu baru tahajud. Ya, maka nikmatilah waktu tahajud tadi. Lagi bermanja-manja dengan Allah dan saat itu pintu langit terbuka dan Allah turun Bapak sekalian ke langit dunia untuk mengijabah doa-doa kita. Jangan pernah takut. Jadi kalau kita masih dekat, kita dekat dengan Allah, terutama kita sering bangun malam, jangan pernah takut dengan hajat kita. Pasti dikabulkan terutama kalau kita bangun malam terus. Apapun itu. Mau minta apa aja kata Allah, aku mencari. Hamba-hambaku yang menengadahkan tangannya, apa yang dia minta, aku kabulkan kata Allah. Karena gak gampang bangun malam. Kenapa orang gak bangun malam? Karena nafsu kan. Balik-baliknya penyakit hati kan. Kesana lagi, maka sering saya sampaikan penyakit fisik, dan ulama-ulama ada saya pernah baca juga menyatakan bahwa penyakit fisik itu asal-muasalnya dari penyakit kolbu. Penyakit fisik, baik. Kalau mau bukti secara sederhana ya, seperti apa? Tanya atau lihat orang yang maaf kena darah tinggi atau diabetes. Anda lihat, kira-kira orang yang kena diabetes sama kolesterol banyak makan atau sedikit makan? Banyak makan. Banyak makan itu penyakit gak? Penyakit. Penyakit kolbu itu dua. Sering saya sebutkan. Secara umum saya rangkum, kalau gak syubhat, syahwat. Banyak makan itu masuknya apa? Syahwat. Nafsu kan? Balik-balik ke situ terus. Ya. Maka imannya kita itu, kata Rasulullah SAW, apa? Tidak akan beriman seseorang sampai dia berhasil atau dia menjadikan logikanya, emosinya, nafsunya tunduk di atas iman tadi. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah ngerti konsep-konsep ini, maka sebenarnya Islam itu memberikan solusi yang paripurna luar biasa untuk bisa hidup sehat. Contoh, contohnya apa? Contoh sholat aja misalnya. Kalau Anda lihat gerakan sholat tuh, kalau orang yang sholatnya benar, pasti dadanya bidang, pasti. Kenapa? Karena sholat tuh begini, begini ditarik. Kan coba baca bagaimana sholat Nabi, sifat sholat Nabi baca deh. Gak ada takbiratul ihram tuh di bawah perut. Atau begini-begini doang, nggak ada. Pasti di sini, kalau nggak di sini kan tertarik semua begini. Coba orang yang rukunya benar, nggak mungkin ada masalah di tulang belakang. Orang yang sujudnya benar, pasti gampang buang air besar. Coba lihat gerakan ini bukan menyamakan sholat dengan gerakan buang hajat, bukan. Tapi maksudnya gini, buang hajat paling baik itu, harus kalian adalah buang hajat pakai kalau saya klosetnya jongkok. Itu kalau kita mah buang air besar, BAB. Kenapa? Tekanan di perut tuh gede banget. Dia nekan sampai akhirnya isi perut tuh gampang keluar. Jadi kalau Anda gak ada kloset jongkok ya, maka kalau pakai kloset yang duduk, posisinya jangan seperti ini. Dimiringkan ke depan, kakinya diangkat, sehingga ini ada tekanan. Ini kan seperti gerakan sujud. Maka orang yang sujudnya lama, pencernaannya pasti bagus. Dan Nabi contohkan kan, Nabi rukunya lama, sujudnya lama. Ini baru saja sujud sebentar, subhanallah, langsung naik ke atas lagi. Ya, gak ada gunanya sholat kayak begitu kan. Itu baru sholat. Nah, lanjut tuh kan, malam tuh tet, terus bangun pagi kita. Ya, pagi itu pernah saya tulis waktu itu. Ternyata scientifically, secara sains memang ternyata subhanallah, pagi itu antara waktu subuh ke waktu syuruk itu ada satu bahan yang Allah keluarkan di udara ini yang namanya nitrik oksid, yang dia merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat. Adanya antara subuh sama syuruk. Maka waktu itu jangan tidur, sebab kalau itu kita tidur, lemah jantung kita. Nabi contohkan ya, salah satu tidur yang paling buruk adalah tidur pada subuh. Kalau baru subuh itu harusnya kita banyak jalan, banyak gerak. Habis subuh kalau bisa berdiam di masjid, kita sampai sholat syuruk ya, lebih bagus. Kalau enggak, jalan, jangan tidur waktu subuh. Lalu Nabi mencontohkan, kita lihat ini pergerakannya, kita lihat Nabi SAW mencontohkan, pagi-pagi beliau mencontohkan atau memberikan hadis atau petunjuk apa, pagi-pagi Nabi katakan apa, barang siapa yang pagi-pagi membakar 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak terkena sihir sampai sore harinya. Kurma ya, kita gak ada kurma di sini kan. Sebulan mungkin kita bukan negara seperti Arab sana yang gampang kurma, tapi tidak ada masalah kalau kita menyiapkan kurma di luar Ramadan, tetap ada kurma. Kenapa? Kurma adalah makanan terbaik untuk pencernaan kita. Dan luar biasa lagi, saya cerita sedikit. Jadi Allah menciptakan ada namanya antioksidan. Antioksidan itu ada pada buah dan sayur. Ada antioksidan di buah dan sayur, tapi dalam tubuh kita ada juga antioksidan, namanya endogen antioksidan. Ketika Anda makan kurma, maka kurma tadi menstimulus antioksidan yang ada pada badan kita, sehingga orang yang makan kurma, kalau konsepnya seperti ini, maka dia bisa awet muda. Nah, Nabi pernah mencontohkan sebulan penuh Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali makan atau minum air dan makan kurma. Dan inilah proses detox yang paling baik. Jadi kalau ada penyakit apapun, coba detoxnya dengan kurma dan air. Airnya zam-zam kalau ada, kalau enggak ada air alkali. Air alkali. Kenapa air alkali? Karena ikatan gen tubuhnya kita ini berada, yang saya baca dalam sebuah penelitian itu berada pada pH 9, bahkan 10. Itu sebabnya kalau Anda tidak punya air zam-zam, tidak punya air alkali, maka jangan pernah putus makan buah dan sayur tiap hari untuk mempertahankan gen, ikatan gen tadi. Itu kata kuncinya. Ya, jangan pernah putus. Dok, saya makan sayur tiap hari. Di mana makannya? Di rumah makan Padang. Itu mah sayur nangka, enggak bisa. Masalah kan. Kalau Anda mau makan sayur nangka, kemarin saya ngajarin teman di Makassar, pada kajian tablik akbar di Makassar, saya bilang, "Saya mengajarin cara makan coto Makassar," saya bilang. Caranya gimana? Kan kalau makan coto dikasih jeruk nipis tuh. Ya, banyak tuh mangkok, gitu kan? Terus saya bilang minta air putih agak banyak, mungkin 3 gelas gitu kan, nanti jeruknya diperes masukin ke air tadi. Habis satu selesai diperes ke satu gelas, minum. Selesai yang kedua, minum lagi yang ke pertama, kedua minum lagi, sampai ketiga. Selesai yang ketiga, udah pulang aja saya bilang. Itu cara makan coto yang baik. Silakan makan coto kalau Anda tiap hari porsi makan buahnya 3/4 piring Anda. Silakan. Silakan makan coto kalau seandainya setiap hari minimal 3 liter air putih Anda makan. Silakan makan coto, atau coto ini perumpamaan saja. Kalau Anda rutin berpuasa. Ini puasa enggak, buah enggak, sayur enggak. Tiap hari bakso, nasi goreng, nasi uduk, cilok, cireng. Jangan tanya kalau sakit. Benar loh. Kenapa sekarang penyakit gak selesai-selesai? Bahkan saya sering sampaikan, herbalis sekalipun yang Anda berobat ke tukang bekam, pembekam, ke dokter, kita kadang gak dibahas urusan piringnya. Betul gak? Padahal masalah di situ, piringnya dikosongin, tensi bisa turun loh. Piring dikosongin maksudnya puasa ya. Piringnya dikosongin, kolesterol pasti turun. Sesederhana itu coba. Makanya saya bilang ke teman-teman dokter, saya bilang kita itu kayak nabur garam di laut, saya bilang. Kayak nabur garam di laut, gak kelar-kelar ngurusin darah tinggi segala macam. Kenapa? Hulunya kita tidak benerin. Kenapa? 6 tahun sekolah dokter cuma 2 SKS ilmu gizinya. Sedangkan pertanyaan sekarang tanya, kita nih manusia Allah ciptakan dari tanah kan. Dalam surah Al-Mu'minin Allah berkata, walaukan holakin insan demi sulal nanti mintin, kami ciptakan manusia dari tanah. Artinya apa? Masalah kita nyaman sekarang adalah yang kita makan lack of mineral, udah kurang mineralnya, lack of vitamin, lack of vitamin, udah kurang vitaminnya, lack of enzyme, lack of berbagai lack lain ada. Anda bayangkan sekarang nasi goreng yang kita makan itu enzimnya nggak ada, vitamin nggak ada, serat nggak ada, adanya apa? Rasa. Paham ya? Adanya cuma rasa. Kalori tok. Enak? Enak. Tapi bersiaplah dengan penyakit yang akan muncul dengan itu. Ya kenapa? Oke, sekali dua kali silakan. Tapi tiap hari begitu pasti akan ngasih sign tubuhnya. Dan konyolnya, kenapa saya katakan konyol? Seringnya tubuh kita ketika dia sudah memberikan sign, kitanya lupa. Pusing sedikit, makan paracetamol. Betul? Begitu manusia zaman sekarang. Demam sedikit, gak minum air yang banyak, gak minum air kelapa, minum paracetamol. Gak salah sih. Yang salah apa? Yang salah kita lupa bahwa kita itu Allah yang menciptakan, bukan pabrik farmasi. Apa Tuhan tidak menciptakan obat demam yang alami? Pasti ada, Pak Bu. Gak mungkin. Orang mobil Toyota aja ada radiator, ada pelek. Ini manusia diciptakan Allah untuk menjadi Abdullah, untuk beribadah. Ibadah itu butuh fisik. Gak mungkin gak ada spare partnya kan? Spare partnya dari mana? Nih, dari ini nih. Biasa ada sayur biasanya. Saya pura-pura ada sayur aja. Ada sayur, rimpang, rempah. 350 tahun dijajah Belanda kita. Dia jajah, dia ngambil apa? Dia ngambil rempah. Tapi kitanya sekarang semua pintu tol sekarang gak nyalakan siapa-siapa, isinya fast food semua. Artinya negeri kita ini dalam in 10 years, dalam 10 tahun ke depan, bersiaplah untuk berlimpah autoimun, degeneratif. Buktinya apa? Baik, kita buktikan. Kalau Anda mau bukti, 20 tahun yang lalu, anak perempuan, saya tanya ibu-ibu nih, mensnya usia kapan? Rata-rata SMP loh. Sekarang? SD, 3 SD kadang-kadang udah mens loh. Kenapa? Lihat apa yang mereka tonton, lihat dengan siapa mereka bergaul, lihat apa mereka makan, lihat sampah semua. Betul? Kalau mensnya lebih awal, maka otomatis menopausnya lebih awal. Kalau mens lebih awal, menopause lebih awal, otomatis kualitas selnya pasti jelek titik. Ujung-ujungnya apa? Pasti akan berlimpah PCOS, polikistik sindrom itu, endometriosis, infertilitas, dan segala macam penyakit yang berhubungan dengan kewanitaan. Dan itu ditandai dengan apa? Ketika dia mens pertama kali sudah sakit luar biasa. Maka sering saya sampaikan, bagi ibu-ibu itu gerbang pertama kali untuk menilai status kesehatannya apa? Menstruasi. Kalau menstruasi sudah bermasalah, bermasalah dari tiga hal. Waktunya yang lebih lama, nyerinya berlebihan, dan jumlahnya lebih banyak. Kalau sudah tiga hal ini terjadi, maka bersiaplah untuk muncul masalah yang lain, sampai ke kanker, sampai ke autoimun, dan sampai ke yang lain. Kalau Indonesia sekarang, maaf, darurat narkoba, bener banget. Tapi yang orang lupa, sekarang kita darurat makanan. Lihat, maaf, di kampung-kampung ini, makanan mereka sampah semua loh. Saya kemarin sempat ke Bandung, di Bandung itu datang ke semua rumah singgah kanker gitu, dan saya lihat kankernya, Pak Abu, itu masya Allah, itu ibarat kata tuh kondisi itu berat banget gitu. Kenapa? Di waktu saya nanya sama pengurus rumah itu, saya bilang, ya tidak heran, pagi mereka makan sosis-sosis murahan itu. Ya, kadang-kadang anak-anak udah gak kenal lagi dengan ubi rebus, singkong rebus, gak kenal lagi dengan itu semua. Yang mereka kenal apa? Makanan snack. IQ-nya ngedrop semua. Masalah Pak Uwu sekarang pertanyaannya, bisa kita hentikan mereka? Tidak. Kalau Anda sakit dari apa yang mereka buat tadi masuk dalam mulutnya, mereka tidak akan pernah mau tanggung jawab dengan kita, enggak pernah. Maka yang kita bisa kerjakan apa? Kendalikan yang masuk ke sini. Kita mengendalikan apa yang masuk. Lihat, kalau saya makan ini kira-kira bikin sakit atau bikin sehat? Dulu. Itu clue pertama, clue selanjutnya. Jadi kalau Anda makan sesuatu disuguhin, Anda disuguhin bakso. Pikir baik-baik, kalau makan bakso ini kira-kira bikin masalah enggak? Anda disuguhin nasi goreng, pikir baik-baik, kira-kira kalau saya makan nasi goreng, kayak masalah gak? Gitu loh. Karena kalau sudah ngerti konsepnya nanti, kenapa kita perlu seperti ini, Bagusan? Kenapa? Karena memang, tadi saya katakan, kalau apapun yang kita kerjakan ini kan akan diminta tanggung jawab sama Allah, dan Allah tidak menjadikan manusia itu sering sakit-sakitan. Kenapa? Allah udah bilang, aku ciptakan untuk menjadi Abdullah. Abdullah itu butuh fisik. Gitu loh. Kalau sakit berarti apa yang terjadi? Kita zolim, berlebihan makan, enggak ngerti apa yang dimakan kan gitu. Ya. Maka mulai sekarang minta maaf. Minta maaf sama Allah. Dan yang luar biasa lagi itu ternyata menarik ya. Saya belajar-belajar berbagai macam hal saya belajar, termasuk ternyata gini. Wajahnya kita itu cerminan dari isi perut. Jadi kalau mau lihat isi perutnya tanda kutip kayak apa, lihat aja wajahnya. Jadi mau lihat tubuh kita itu sehat atau tidak, lihat wajah, kelihatan. Yang merokok ketawa, yang mazhabnya cireng, cilok itu ketawa. Ketawa. Dan itu memang ilmunya ada. Contoh orang kena hepatitis kan kuning wajahnya. Orang yang anemia pucet. Bahkan saya berapa kali ketemu dengan orang yang saya bilang dalam hati saya sih, ngomong sama yang bersangkutan, kayaknya ini orang nggak lama meninggal nih. Ketahuan wajahnya sudah tidak ada aura kehidupan lagi gitu. Itu biasanya orang-orang yang ginjalnya sudah banyak masalah. Ketahuan ini pucet, ini udah kayak begini gitu kan, dan pucet banget. Ada dua kali tuh saya pernah menebak dan ternyata benar. Ya satunya teman, satu lagi jamaah saya. Waktu lihat fotonya kan, foto suaminya gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita makan. Jadi mulai sekarang pikirin baik-baik. Ya sekarang kalau saya tanya, kira-kira nasi goreng itu sehat gak? Enggak. Masih mau dimakan? Masih. Kenapa masih? Kenapa masih mau dimakan? Susah nih kalau saya begini. Ngajakin hidup saya tapi yang diajakin gak komitmen. Tapi saya gak baper. Karena butuh waktu kan. Butuh waktu gak apa-apa, nasi goreng sekali-sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Kenapa? Karena Anda tidak sayang dengan badan Anda. Itu jawabannya. Kalau sekarang Anda sajikan di depan saya nasi goreng sama ada buah, pasti saya beli buah. Dan saya tidak akan mau makan ini. Karena kalau saya sudah makan, reaksi ke badan saya berat. Mikir susah, badan berat, gak jelas gitu. Saya gak mau. Kenapa? Saya lebih cinta badan saya untuk saya syukurin. Dan banyak orang tidak paham hadis ini. Selama kita tahu bahwa yang namanya sedekah itu paling baik ke keluarga kan? Sedekah paling baik. Tapi ada hadis lain yang bisa saya sampaikan bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baik dengan keluarga adalah bersedekah dengan diri sendiri. Artinya apa? Kalau Anda sekarang memberikan asupan makanan terbaik kepada tubuh Anda yang sehat, yang halal, yang baik, dan diniatkan untuk sedekah, itu kan pahala. Ya. Daripada memasukkan sesuatu yang Anda sudah tahu tidak sehat, tapi Anda masukkan, namanya zolim. Gitu loh. Zolim. Hah? Oh iya. Rokok mah jangan dibahas. Rokok tuh awet muda, Pak. Kata guru saya. Karena gak tua, mati duluan. Mudanya awet gitu. Dan pesan saya bagi yang merokok, Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, bacalah basmalah ketika makan sesuatu. Jadi kalau Anda mau merokok, jangan lupa baca bismillah. Gak apa-apa kan? Kenapa Anda gak mau baca? Bukan Anda, kenapa gak mau perokok itu membaca bismillah? Karena dia sudah tahu itu gak bagus. Hatinya sudah tahu dia itu tidak bagus. Hati kita tidak bisa dibohongin dan ngerti. Karena apa? Wahyu itu bicara ke hati. Wahyu itu bicaranya ke hati. Gitu. Ya. Terus yang mana, Pak? Nasi goreng. Sudah tahu gak sehat kan? Sudah tahu gak sehat? Tinggalin. Tinggalkan karena Allah, maka Allah akan kasih yang lain. Saya suka pempek, jujur aja. Tapi karena ketika saya sudah baca, ternyata terutama tentang tepung ya, which is tepung itu kan gluten ya. Gluten itu bikin usus kita tuh meregang, dan bagian dari dalam usus itu masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan leaky gut. Ya. Jadi leaky gut. Apa yang terjadi? akhirnya saya menahan untuk tidak makan pempek. Tapi subhanallah, kuasa Allah, akhirnya pas dalam satu pengajian ada ibu-ibu, ya, dia apa ngoleh-ngolehin saya, pempek non gluten ternyata bisa tanpa tepung. Bisa. Saya suka, Anda suka bakwan kan? Bisa bikin bakwan, enggak pakai minyak. Kajian belum selesai, pertanyaan sudah ada. Bikin bakwan tanpa minyak. Bakwan tepungnya enggak pakai tepung biasa, tepung non gluten. Sekarang banyak. Jadi ada beberapa hal kalau Anda betul-betul komitmen mau hidup sehat, ada beberapa hal yang sering saya ulang-ulang sampaikan untuk Anda stop atau kurangi atau hindari. Pertama, gula pasir. Nih. Berhentilah makan ini. Karena beliau ini bikin candu kita ke otak kita 8 kali lipat daripada kokain. Nih. Gula pasir. Ada penelitian yang pernah saya baca, ternyata gula pasir yang sudah kayak begini nih, itu kecanduannya luar biasa. Makanya sudah biasa makan gula pasir kayak begini, sakau dia, minta lagi. Anda minum es teh manis, gak pernah cukup satu gelas. Betul? Gulanya sebenarnya, coba minum teh tawar, gak kayak begitu. Karena apa? Dia ngelok di sini. Ya. Lagi makanan-makanan yang kadang-kadang hidden kalori, kalau bahasa Inggris. Hidden kalori itu kayak minuman-minuman kemasan. Itu tinggi kalori loh itu. Belum lagi snack-snack yang mungkin atau mungkin yang makanan-makanan tinggi kalori, tinggi gula itu. Stop. Semua produk basiskan gula pasir, stop. Ya. Jadi kalau makan minum teh, tehnya pun jangan pakai teh kemasan. Kalau mau minum teh, teh yang teh tubruk kalau bahasa kita kan. Jauh lebih baik. Tuh. Tehnya tawar, kopinya tawar. Makan minum kopi, kopi pahit aja. Makan kurma, kan manis. Tuh bener. Karena kita bukan butuh gulanya, kita butuh karbohidratnya. Karbohidrat itu ada pada buah, pada sayur, gitu loh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi? Yang kedua, mulai sekarang kurangilah makanan yang diolah dengan menggunakan tepung. Tepung. Jadi yang kemarin saya makan bakwan di Bandung itu bakwannya tepungnya non gluten, bala-bala kalau bahasa Bandung. Tepungnya non gluten, sayurnya organik dan tidak digoreng tapi di oven. Gitu. Tempelnya itu yang kedua. Yang ketiga, tepung kan. Semua produk. Kalau Anda tidak menghentikan ini, akan berat badan kita untuk diperbaiki. Tapi kalau Anda kerjakan ini seminggu saja, akan banyak perubahan yang kita akan dapatkan. Ya, tepung non gluten. Apa tepung? Ya, yang ketiga, minyak goreng. Jadi mulai sekarang kurangi atau stop kalau perlu makan makanan yang menggunakan minyak goreng. Kenapa pada sedih begini? Tiba-tiba mukanya tertunduk begitu. Nikir. Saya mah hidup-hidup saja sih. Bahkan kalau saya pribadi sih ya, sekarang ini lebih senang gak makan daripada makan. Lebih senang gak makan, kenapa? Saya merasa, saya pribadi ya, saya gak tahu Anda. Saya merasa kecerdasan dan kemampuan olah pikir saya itu meningkat dalam kondisi saya tidak makan. Betul. Kenapa? Ya memang begitu. Fisiologisnya kayak begitu. Kalau udah kita biasakan tidak makan atau tidak banyak makan atau mengurangi makan, maka kalaupun makan pasti akan mencari makan yang berkualitas, tidak mau nyampah. Udah makannya jarang-jarang, mendingan makan yang sekalian berkualitas gitu loh. Paham ya? Jadi kembali ke tadi ya. Jadi itu ada berapa? Udah 4. 3 4. 3 atau 4? Nah, yang terakhir nasi putih. Nasi putih. Empat hal. Kecuali ya, kecuali Anda sudah clean eating. Kecuali Anda sudah, saya tanya Bapak Ibu sekalian tolong jawab. Anda yang hidupnya 30 tahun, saya tanya, ada pernah setahun hidup sehat? Enggak. 6 bulan? Enggak. 3 bulan? Enggak. Terus kapan mau hidup sehat? Sama kayak tahajud, hidup share kayak begini kalau enggak dipaksa-paksain sampai mati juga enggak bakal tahajud. Paham ya? Dan lagi-lagi saya sampaikan, hidup share yang saya sampaikan seperti ini bukan lifestyle. Tapi kita niatkan, kita jadikan ini bagian dari ketaatan kita untuk menjaga badan ini dan untuk bersyukur dengan badan ini, sehingga nanti ketika Anda minum madu, Anda minum kunyit, Anda minum jahe, dan Anda sampaikan sama Allah, ya Allah aku minum ini agar badanku lebih fit, lebih sehat untuk beribadah kepadamu, Anda minum itu dapat pahala. Itu poinnya. Bukan cuman ikut-ikutan. Healthy lifestyle bagi seorang muslim itu sebenarnya keharusan. Untuk apa? Untuk dia bisa beribadah dengan baik. Anda bayangkan sekarang udah ngerti ilmunya sedikit banyak, masih juga nyampah, daftar haji, sekarang 2019, dapat haji misalkan 2029, misalkan tiba-tiba waktu check up, gak boleh berangkat gara-gara gagal ginjal. Banyak kayak begitu. Nyesek kan? Dan waktu kita kelewatan tahajud satu malam, demi Allah tidak pernah bisa terulang. Artinya apalagi waktu kita yang kita sia-siakan, ya mudah-mudahan bukan kita, yang disia-siakan seorang manusia tadi untuk hidup sehat, demi Allah tidak akan terulang lagi. Artinya apa? Bisa jadi makanan yang kita makan itu bisa membentuk, bukan bisa jadi, memang akan membentuk gen kita. Kalau sekarang bapak ibunya atau calon bapak ibunya makan yang kerupuk, makan yang jelek-jelek, bukan makan yang sehat, maka gen yang akan tercipta atau terbentuk di beberapa tahun kemudian adalah gen kerupuk. Faktanya apa? Tadi menstruasi tadi udah kelihatan. Sekarang banyak anak-anak lahir dengan kelainan kongenital. Kongenital itu gen. Kenapa? Mak ibunya atau calon ibu bapaknya sebelum menikah sudah nyampah. Itu kan sekarang terjadi kan? Sehingga yang terjadi apa? Anak umur 7 tahun, kemarin saya dapat sebuah apa hasil lab, 7 tahun coba, psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun. Dari mana? Besar kemungkinan dari gen yang dibawa dari bapak ibunya. Jadi bagi yang belum menikah, sekarang kalau mau cerita mendapatkan kan menikah itu kan salah satu tujuannya kan punya anak. Kalau pengen punya anak, tanya sama ikhwan atau akhwatnya, kamu berapa kali minum madu satu hari? Betul, screeningnya begitu. Selain tanya Quran, hafal berapa Quran, berapa gitu kan? Kamu biasa minum kunyit nggak? Lihat tangannya kuning nggak? Kalau kuning kan ini mazhab JSR, mazhab jurusiat rakyat gitu, gitu. Karena dari rahimnya mereka inilah nanti ibu-ibu atau calon ibu-ibu yang nanti akan masuk spermanya. Spermanya sudah bermasalah, sel telurnya pun sudah bermasalah. Ketemu autoimun, ya syukur-syukur kalau bisa melahirin. Bahkan sekarang banyak yang infertil, susah melahirkan, susah punya anak. Kenapa? Sel telurnya sudah rusak, sel spermanya sudah rusak. Gara-gara apa? Makanan. Dan mereka tidak peduli dengan kita. Yang bikin makanan itu tidak akan peduli dengan kesehatan kita. Betul. Mau kena Manda mungkin lihat, 2 tahun yang lalu saya pernah baca di koran lah gitu. Ada anak yang dia tiap hari tuh senang banget minum teh instan gitu kan. Saya gak usah sebut mereknya apa. Itu ternyata subhanallah akhirnya anak itu gagal ginjal, mati loh. Ada 2 tahun yang lalu beritanya tuh. Pernah baca kan? Satu lagi ada anak, waktu buka puasanya minum apa? Soda, mati juga. Do they care about us? Apa mereka peduli dengan kita? Enggak. Yang mereka pikirkan apa? Repeat order. Gitu loh. Enggak peduli mereka dengan kita, Pak Bu. Ya, sehingga yang kita bisa kerjakan apa? Oke, kalau kita enggak bisa mengontrol mereka, ya kita kontrol saja apa yang masuk ke mulut kita, selesai. Gitu loh. Makanya saya katakan, love your body mulai sekarang. Cintai badan Anda, jangan sakiti, jangan zolimi lagi. Udah cukup kita menzolimi badan kita selama, dan akhirnya apa? Sholat susah. Dan setiap perubahan atau kualitas ibadah pasti berkurang pahalanya. Sholat duduk sama sholat berdiri setengah pahala lo. Ya, sholat baring setengah pahala duduk. Ya, udah tahu badannya gede, udah gemuk, dan tulang kita itu tidak akan bisa bertambah beban tumpunya. Ya, jangan diobati dengkulnya, perutnya dikurangi, paham? Ini maunya instan kan? Datang ke dokter, nggak salah dokter, dokter taunya ilmunya itu, suntik lagi steroid, nggak selesai itu tempurungnya diganti, selesai, gitulah. Jadi Kenapa bisa terjadi itu semua? Karena pola pikir kita semua diinstankan. Maka jangan makan makanan instan. Karena behavior kita, kebiasaan kita atau tingkah laku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Ya percaya. Ini saya cerita, ini bukan untuk jelek-jelekin suatu kaum atau suatu suku, bukan. Tapi ini karakter saja. Contoh, Anda nginjek kaki orang Jawa Barat. Dia bilang apa? Punten kaki saya, gitu kan. Coba injek kaki orang Makassar. Agak beda. Bukan orang Makassar jahat, bukan. Tapi memang karakter mereka kayak begitu. Orang Makassar baik, ini baik sama saja. Punya pola sendiri gara-gara apa? Gara-gara apa ini makan, gitu loh. Indonesia cocoknya makan apa? Makan apa yang ada di negeri ini. Allah ciptakan apa negeri ini? Rimpang. Rimpang itu kunyit, jahe, kencur, temulawak, itu rimpang. Maka makanlah itu. Sehingga filosofinya apa? Let the food be your medicine and medicine is your food. Jadikan makanan sebagai obat yang makan. Jadi kalau Anda makan mulai hari ini, bos kalian, salah satu yang kita perlu masukkan dalam makanan kita adalah rempah. Dan kalau Anda bikin pindang, pindangnya kalau santan itu sehat, asal jangan dipanaskan. Ya, santan itu lemaknya baik. Ya, bahkan santan itu kalau Bapak Ibu coba nanti dimakan, kalau nggak puasa nanti Ibu coba di blender ya. Santan di blender sama kurma, kasih garam Himalaya sedikit, kasih madu sedikit, itu enak. Kasih kunyit sedikit. Jadi namanya golden turmeric latte. Oh iya, enak. Ya, santan ya. Jadi santan itu sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau pengen makan daging, makanlah daging. Ya, jangan makan rendang tiap hari. Karena santan kan, nggak salah rendangnya. Sekali-sekali silakan. Ya, saya bukan anti nasi Padang. Ya, maksud saya itu kita perlu pelajari baik-baik makanan. Karena zaman sekarang ini kenapa orang Padang dan yang baru makan nasi Padang? Nggak ada masalah, tapi habis makan nasi Padang mereka sepedahan, mereka pakai cangkul lagi ke ladang, nyangkul. Zaman sekarang nggak kayak begitu. Kalori masuk sama kalori keluar nggak berimbang gitu. Sehingga apa, zaman dulu nggak banyak orang gemuk kayak sekarang dan tidak banyak konsumsi gula kayak kita sekarang gitu loh. Dan gula itu, ini gula pasir yang begini, kalau Anda tanya apakah ada lemak dalam gula, nggak ada lemaknya. Gula pasir isinya glukosa. Glukosa kalau tidak terpakai dia akan berubah menjadi glikogen. Disimpan di badan kita, di otot. Kalau glikogen tidak terpakai juga, dia akan disimpan jadi lemak. Jadi bahasa sederhananya apa? It's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, but it's sugar. Jadi biang keroknya ada tiga. Gula ini, nasi putih, sama tepung. Itu yang membuat sekarang obesitas di mana-mana gitu. Ya. Dan kita logikanya gini. Banyak makanan-makanan yang kita makan sebenarnya jadi aneh. Anehnya kenapa? Lapar adalah tanda dari Allah untuk kita mengasup tenaga dari makanan. Tapi yang lucunya apa? Banyak orang habis makan justru malah tidak bertenaga, malah justru ngantuk. Pertanyaannya kenapa? Yang pertama, karena yang dimakan sudah tidak ada lagi vitaminnya, enzimnya, seratnya, mineralnya. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, tubuhnya tidak mempunyai kemampuan mengolah makanan tadi dengan baik karena orangnya lack of exercise atau kurang gerak. Kenapa banyak orang maaf makan nasi Padang ya, habis makan ngantuk, tapi beda ketika Anda makan rujak. Makan rujak gak ngantuk loh. Kenapa? Karena rujak masih ada enzim, karena rujak masih ada vitamin. Dan kembali ke konsep awal tadi saya katakan, manusia diciptakan Allah dari tanah, maka substansinya untuk memperbaiki badan kita adalah substansi terbaik yang, bukan terbaik, substansi intinya, yaitu apa? Yaitu asam amino. Ini pelajaran pentingnya. Kalau Allah sekarang, depan kita ini kan banyak pohon nih, Allah perintahkan, wahai hambaku, kata Allah, makanlah daun dari pohon ini. Setiap hari makan minimal 3 daun, kata Allah. Misalkan ya, daun ini, daun ini, daun ini. Kan repot. Dan gak mungkin Allah bikin kita repot. Tapi Allah menurunkan atau mengirimkan tentaranya untuk mengambil sari-sari dari daun-daun dan yang ada pada pohon atau bunga tadi melalui perantara tentaranya bernama lebah. Maka lebah diperintahkan Allah, dibikin satu surat khusus ya, dan kami wahyukan kata Allah untuk mereka mengambil saripati dari pohon atau bunga tadi, which is saripati tadi sebenarnya berasal dari tanah, kan gitu kan. Ini kan ada pohon, ini pohon, ini ada daunnya, ada bunga segala macam di atas, ini ada batangnya, di bawah kan akarnya. Bagian atas ini adalah manifestasi atau bagian yang diserap dari sini, kan gitu. Saripati tanah itu ada pada bagian atas. Maka Allah mewahyukan kepada makhluk yang mulia ini bernama lebah ini untuk mengambil saripati apa? Tanah. Maka kata Allah apa? Dalam madu itu terdapat kesembuhan. Fihi syifa'ul linas. Kenapa? Karena memang sains menjelaskan bahwa madu itu komponennya adalah asam amino. Dan asam amino adalah bahan pembentuk badan kita. Ya. Luar biasa. Jadi madu itu saripati yang tanah. Dan saya yakin abisnya dia tanya nih, dok, dapatkan madu yang benar gimana? Gitu kan? Jawabannya saya langsung jawab, belilah atau dapatkan madu yang sanatnya jelas, rawinya jelas, matangnya jelas. Itu jawabannya. Caranya? Carilah orang yang jual madu jelas. Jadi asam amino bareng kita itu sekalian, ada bahannya untuk meng-create ya protein segala macam dari itu yang DNA segala macam itu pada madu. Ya, pada madu tadi dan semua turunan produk dari lebah. Madu, royal jelly, bahkan madu tuh sangat produk lebah tuh produk-produk yang sangat baik kandungan hormonnya. Gitu, ya. Kalau seandainya Anda tidak dapatkan madu, maka kita akan menggunakan menjadikan atau mengkreasikan dengan apa yang Allah ciptakan yang banyak di negeri ini, yang juga tidak kalah banyak asam aminonya. Namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu the best sumber asam amino dan itunya dia, apa tuh namanya? Isotoniknya, tonisitasnya itu sama kayak badan kita. Dan air kelapa itu steril. Ya. Apalagi, jadi ada dua kelapa, kelapa muda sama kelapa tua. Kalau bapak-bapak maaf yang sudah tua-tua, makannya air kelapa tua. Ini serius, gak bercanda, bener gak? Saya juga baru tahu ilmu ini kemarin ketika saya ngobrol dengan seorang guru saya, dia seorang dokter, farmasi gitu kan, dia meneliti memang tentang air kelapa itu, ternyata air kelapa itu dahsyatnya luar biasa. Dan ketika Anda kombinasikan dengan produk yang Allah ciptakan yang lain, maka dia akan jadi perfect match. Contohnya apa? Contoh, kalau Anda pengen bersih-bersih badan, bersih-bersih hormon, bersih-bersih apa, maka Anda bisa pakai itu. Kelapa, air kelapa muda ya. Air kelapa muda cocok untuk mendetox. Air kelapa muda ini yang paling bagus apa? Air kelapa muda yang masih halus banget dagingnya. Nah, itu Anda ambil sama daging-dagingnya, sama airnya, lalu Anda blender dengan kunyit. Ya. Blender tambah lagi dengan kurma buat pemanisnya. Tambahkan garam sedikit, minum hari, dia akan banyak bersih-bersih badan, bahkan itu bisa jadi obat kanker. Luar biasa kan? Karena asam amino. Tapi jangan air kelapa yang dalam kotak. Air kelapa, kalau bahasa saya air sesuatu berarti dia dari alam ya, bukan kemasan. Kalau saya bilang santan, itu santan dari kelapa yang diperes. Cobain deh, enak. Dan itu bagus, lemaknya bagus. Minum santan, jangan dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman. Minum santan. Kasih madu, kasih garam. Karena apa? Karena dia mengandung lemak yang baik. Nanti cobain. Kalau kelapa tua, cocok tadi saya katakan, karena kelapa tua secara pH-nya tidak seasam kelapa muda. Maka kelapa muda kan kalau kita buka kayak bergas, cus gitu kan, asam. Ya, dia cepat bikin fermentasi. Tapi kalau kelapa tua, relatif mineralnya itu lebih cocok buat orang-orang yang, jadi dia untuk memaintain mineral, bagus. Jadi kalau Anda nanti ibu-ibu yang meresantan, air kelapanya minta, jangan dibuang, minum. Kasih garam sedikit, kasih madu sedikit, itu bagus sekali untuk memperbaiki apa? Gen. Karena isinya asam amino juga. Ya, seperti itu. Terus, apalagi bagaimana caranya? Nah, kata kunci selanjutnya, Bu sekalian, adalah bahwa semua penyakit dalam tubuh kita ini asal-muasalnya sebagian besar dari kekurangan vitamin dari kan enzim, mineral segala macam. Dan di mana kita dapatkan itu dari rempah. Jadi mulai sekarang bapak-bapak pagi-pagi nih, kalau Anda biasa suka ngeteh, suka ngopi, coba diganti dengan teh rempah. Bikin sendirilah. Gak usah beli. Tinggal cemplungin serai, kasih air panas, tutup bentar, kasih madu. Itu jauh lebih baik daripada satu gelas teh saset. Atau besok ganti lagi, jahe digeprek, kasih air panas, tunggu bentar sampai dia keluar aromanya, kasih madu. Itu jauh lebih baik. Atau misalkan pandan pun juga bagus. Pandan ada gerus-gerus sedikit, kasih air, minum air pandan, bagus juga. Ya. Karena yang kita sekarang kurang tuh itu. Atau mungkin cengkeh juga boleh, atau mungkin kapulaga, macam-macam lah. Ya, rempah, intinya rempah. Karena sekarang kita banyak kekurangan mineral. Kita banyak kurang enzim. Ya, dan di mana dapatnya itu dari itu tadi, dari si rempah-rempah tadi. Itu yang kesekian. Selanjutnya gimana? Bahwa tubuh kita ini kan sebagian besar imunitasnya dibentuk di pencernaan. Kata kunci pencernaan atau perut ada dua. Kalau enggak prebiotik, probiotik. Probiotik, prebiotik. Probiotik adalah sesuatu yang difermentasikan. Ya, probiotik adalah sesuatu bahan yang difermentasikan. Dan kita Indonesia salah satu yang sangat-sangat saya sarankan dimakan ya untuk mengasup probiotik adalah tempe. Ya, tempe itu salah satu probiotik yang paling baik. Tapi jangan digoreng. Kalau digoreng akan banyak yang rusak proteinnya. Ya, jadi makan tempe itu mentah aja. Makan tempe mentah aja. Pagi-pagi besok atau nanti malam boleh nih. Beli tempe, tempe yang sehat ya. Tempe sehat tahu dari mana? Ada tulisannya, tempe sehat. Iya, tadi saya dapat tempe sehat. Tempe sehat non rekayasa genetik. Nah, gitu. Terus tempenya Anda ambil satu mangkok kecil lah gitu kan, isi madu situ. Nanti tempenya dicuil sama itu. Enak banget. Belum pernah kan? Coba ini pak. Itu bapak-bapak, ibu sekalian mulai merutinkan makan itu, pencernaan Anda akan membaik insya Allah. Mahnya akan hilang. Asam urat? Oh iya. Asam urat? Enggak. Jadi apa tuh namanya probiotik ya, kata kuncinya probiotik. Sesuatu yang difermentasikan. Kalau bapak tanya kenapa asam urat itu kan kebanyakan asam. Kebanyakan asam. Uric acid. Kebanyakan asam gara-gara apa? Kurang minum. Yang pertama. Yang kedua apa? Kurang banyak sayur-sayur berwarna-warna. Kurang banyak kuasa. Termasuk juga minyak. Ini asam, makanya dipakai buat pengawet. Gitu loh. Asam urat itu bukan karena cuma makan kacang doang. Makan tepung juga asam urat, karena asam. Makan nasi juga asam urat, karena asam. Gitu loh. Jadi bukan hanya karena kacang doang. Dan ada banyak kacang yang justru malah bagus buat asam urat. Almond, pistachio, walnut, hazelnut, bagus. Ya. Banyak kita sering beberapa informasi, termasuk garam. Garam itu, kalau garamnya masih garam yang masih banyak mineral, justru bagus. Ya. Garam dapur iya masalah. Garam dapur yang sudah refinasi itu jangan banyak-banyak. Yang sudah putih banget itu memang gak boleh banyak. Tapi kalau garam yang masih kayak garam Himalaya atau garam laut, sea salt itu bagus, gak masalah. Ya. Seperti itu. Ya, jadi probiotik, maka tempe salah satu caranya. Probiotik ketemu dengan prebiotik. Namanya apa? Tempe ketemu kurma. Di jus enak. Ya. Belum pernah nyobain ya? Ya, sayang banget. Ambil tempe, masukin blender, kasih beberapa potong kurma, kasih satu bonggol jahe kayak begini atau dua lagi nih kan sebenarnya, masukin ke situ, kasih garam sedikit. Wah, enak banget. Dan itu akan jadi obat. Obat buat apa? Obat buat lambung. Kenapa? Probiotik. Kenapa orang Korea sehat-sehat? Karena orang Korea makan probiotik. Namanya apa? Kimchi. Kenapa orang Okinawa, Jepang sehat-sehat? Karena mereka makan kunyit. Gitu ceritanya. Jadi kalau bisa tiap hari itu makan kunyit dalam bentuk apapun deh, makan. Mau Anda bikin teh, mau Anda bikin sayuran, pokoknya kasih kunyit dulu. Nanti rahimnya subur kayak orang India. Orang India kan subur-subur, karena kunyit di sana tuh. Saya ada pernah baca tulisan dokter gitu kan, di sana tuh angka penyakit-penyakit seperti Parkinson nggak tinggi di sana, karena orangnya suka makan kunyit, dan kunyit merupakan salah satu anti-aging dan anti-penuaan yang sangat baik untuk otak. Baru satu kunyit loh kita bahas, belum bahas satu kunyit ya, itu baru selentingan tentang kunyit, belum lagi cerita rimpang yang lain gitu ya. Itu probiotik. Jadi tempe kan asinan ya, sesuatu yang difermentasikan itu bagus ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua prebiotik. Prebiotik dapatnya dari mana? Sayur, buah, madu, kurma ya, terutama itu prebiotik. Maka makanannya probiotik adalah prebiotik. Jadi kalau Anda sudah makan tempe, makanlah sayur gitu. Supaya biotiknya, kuman-kuman baik itu bisa berduplikasi ya. Seperti itu. Jadi semakin kita memperbanyak prebiotiknya, maka insya Allah probiotiknya akan semakin bertambah. Tuh, itu yang keberapa tuh? Sekianlah. Ya. Jadi first ya, pertama kali Anda harus kerjakan. Jadi kalau kita mau hidup sehat, kita harus ngerti dulu yang bikin masalah apa. If you want to cure yourself, kalau Anda mau ngobati diri Anda ya, atau if you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobati seseorang, maka ask them, minta mereka to stop what make them sick. Kalau itu gak dikerjakan, sia-sia dan efeknya akan lama banget. Gitu loh. Makan kayu manis, oke, kayu manis sudah tahu juga memang bagus buat diabetes. Pare juga bagus, tapi tepung masih jalan, gula masih jalan, makan olahan masih jalan. Nggak banyak efek nanti, coba aja lihat. Dan banyak sekali yang saya temukan di beberapa jamaah-jamaah saya gitu kan, itu subhanallah mereka ketika menghentikan yang bikin masalah ini, itu cepat sekali perbaikan badannya, cepat sekali. Ya, yang nggak punya keturunan tiba-tiba, tok langsung hamil, itu banyak banget. Jadi Allah tuh benar-benar maha sayang. Jadi memang ada satu quote, tapi ini benar atau tidak terserah lah masing-masing. Tapi dia bilang gini. Jadi selama kita menyampahi badan kita, misalkan let's say 5 tahun kita banyak makan yang enggak sehat, maka kalau mau bersihin badannya, maka selama itu juga kita puasa. Tapi kan enggak mungkin kan? Repot. Ya. Intinya apa? Ketika kita menyetop yang bikin masalah tadi, maka insya Allah kan banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Makanya sebenarnya kalau sudah mulai mau masak, jadi kalau sebenarnya ibu-ibu sudah paham tentang konsep ini, maka anda mulai mengurangi masak dengan menggunakan minyak. Mau masak ikan lebih baik di sup atau ikannya di pensil. Ya, ikan misalkan ada file ikan, ikan gabus misalkan gitu kan, lalu kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih lada, kasih apa garam, aduk-aduk bentar, masukin ke wajan, di pensil sebentar, dimakan, habis itu udah matang dia. Pensi itu maksudnya kayak disangrai gitu lah gitu. Gak pakai minyak kan? Iya, bukan di tongseng pak, gak pakai minyak. Tongseng mah beda lagi, tongseng mah minyak lagi. Dia sangrai lah seperti itu. Terus pagi-pagi kan, tadi saya katakan, tadi cerita-cerita pagi-pagi kan tentang Rasulullah menganjurkan makan kurma kan. Kalau gak ada kurma makan apa? Makan buah. Jadi makan pagi-pagi itu mulai sekarang, kalau bapak ibu mau hidup lebih baik kesehatannya, jangan lagi makan makanan yang berat, tepungnya jangan masuk pagi, gula jangan masuk, nasi jangan masuk, makan buah aja pagi-pagi. Ya, karena kita lagi berbuka puasa. Pagi-pagi kok berbuka puasa? Makanya pagi-pagi itu bahasa Inggrisnya apa? Breakfast, fast yang di break. Kan malamnya kita puasa, gitu loh. Dan kalau pagi-pagi ya, saya lagi sampaikan supaya badannya lebih fit, jangan memberatkan badan dengan makanan yang sulit diolah. Makanan yang paling cepat diolah atau mungkin lebih gampang dicerna apa? Ya buah. Kalau nggak sayur, kalau nggak makan juga lebih baik. Karena memang pagi-pagi adalah waktu yang dimana hormon lapar kita lagi rendah. Atau kalau nggak, Anda kalau menekan lagi hormon lapar tadi, minum aja kopi. Kopi itu bisa menekan rasa lapar. Kalau Anda tidak ada masalah pencernaan sih. Atau okra juga bisa. Okra itu bisa menekan rasa lapar. Kapan makannya? Nah, siang. Ya. Nanti menjelang malam, kalau pengen tetap makan, ya sudah. Sayur lagi, buah lagi gitu loh. Jadi satu kali makan sudah cukup kualitasnya. Sisanya buat camilan. Camilannya apa? Kalau nggak kacang, buah. Kacang-kacangan bukan kacang seperti kacang kedelai ya. Bukan kacang hijau. Tapi yang seperti kacang-kacang yang premium itu loh. Kalau ketemu tuh bagus tuh. Dan niatkan untuk sedekah ke badan. Karena Brazil nut saja itu bisa menurunkan kolesterol dengan sangat cepat. Brazil nut. Kacang Brazil. Ada seorang dokter yang tulis dalam satu buku namanya, judulnya itu How Not to Die. Itu kan ternyata makan kacang Brazil itu efeknya luar biasa. Seperti itu. Jadi pagi-pagi sebenarnya siang makannya seperti apa? Mulai mengurangi karbo-karbo yang simplek. Contohnya tadi kan gula, nasi, tepung, diganti dengan karbo yang komplek. Contohnya apa? Beras merah. Atau kalau nggak pakai karbo pun waktu makan nggak apa-apa. Anda bisa dapatkan karbonya dari apa? Dari buah. Kita tetap butuh karbo karena kita bukan, kalau saya pribadi tidak menganut pemahaman nggak pakai karbo. Tetap butuh karbo. Ya. Makannya seimbang gitu aja. Jangan berlebihan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan mungkin setengah jam sampai setengah tiga dengan pertanyaan. Semoga terbaca ya. Mudah-mudahan kajian-kajian berikutnya sudah tidak banyak pertanyaan. Bagaimana ramuan herbal untuk menaikkan berat badan? Menaikkan berat badan. Kalau menaikkan berat badan ya, yang saya tahu sih ya, mungkin bisa dinaikkan asupan protein sama karbonya. Kalau mau naikkan berat badan, ya mungkin bisa tanya ke yang lebih ahlinya sih ya. Kalau mungkin kalau sudah urusan naik berat badan, dia nanti harus ada hitungannya. Berat badan kali berapa gitu tuh hitungannya, saya lupa. Pernah baca cuma lupa. Ya, mungkin tanya sama ahlinya aja. Boleh enggak minum JSR Ultimate tiap hari? Boleh. Boleh aja. Enggak masalah. Asal air putihnya banyak ya. Anda tetap harus banyak minum air putih. Karena pelarutnya herbal itu ya air putih. Yo, udah bilang, santan yang dikonsumsi bolehkah santan instan? Tidak. Santan buat peres. Dan kelapa itu adalah buah yang organik. Syukur banget kita ya, kelapa itu tinggi-tinggi sehingga petani itu tidak nyemprotin pestisida gitu. Kalau jahilnya luar biasa. Mana ada yang tanya juga tuh, dokter ada yang bilang katanya kurma itu disemprotin pestisida, gimana caranya? Pohon kurma tinggi-tinggi. Iseng banget petani nyemprotin pestisida gitu. Bisa kan disemprot kan pestisida kan? Makanya ya beras itu banyak masalah. Beras zaman sekarang sih, karena penuh dengan pesticida. Jadi salah satu cara untuk hidup sehat, maka mulailah go organik. Berasnya organik, saya organik. Belum ada rezeki, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki lebih untuk memberikan asupan yang baik untuk badanku, untuk bisa beribadah. Minta, jangan ngalah dengan nasib gitu. Ya, minta, akan Allah kasih. Resep untuk memperlambat menopause, puasa. Puasa adalah anti-aging paling baik. Dan rimpang, terutama kunyit. Bagaimana cara mengurangi uban di rambut? Jangan makan gorengan. Uban itu kan tanda oksidasi. Tanda oksidasi. Ya, oksidasi itu karena apa? Karena tubuhnya terlalu banyak makanan-makanan olahan yang sudah atau mengambil elektron di badannya gitu loh. Grab elektron. Maka kita butuh radikal scavenger. Radikal scavenger paling baik apa? Ya sayur sama buah, termasuk Ultimate kunyit itu, resep ultimate kunyit itu salah satu radikal scavenger yang paling baik. Ya, itu bisa dipakai. Herbal apa yang bisa melunturkan batu ginjal? Warnanya apa batu ginjalnya? Harus tahu dulu.